cintaimu selama ku bernafas, seindah cahaya pagi terang hidupku. Memilikimu dan aku pun percaya, kasih yang telah kau beri membuka mataku. Dan untuk pertama kali ku sadar kau cintaku. Ku takkan bisa melakukan semua tanpa